Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمكم الله, para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan fatwa-fatwa para ulama yang terkait dengan hukum seputar kehidupan berumah tangga. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sampaikan pembahasan tentang hukum berbuat adil terhadap anak dalam pemberian hadiah. Secara garis besar, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa terkait dengan pemberian hadiah, maka wajib bagi kedua orang tua untuk berbuat adil terhadap anak. Dengan perincian, ketika semua anak adalah laki-laki atau perempuan, maka hadiah yang diberikan harus sama. Namun ketika ada anak perempuan dan anak laki-laki, maka pembagian hadiah adalah bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, sebagaimana dalam pembagian harta warisan. Adapun terkait dengan nafkah, maka sikap adil dalam hal ini adalah memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka, dan masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Anak yang masih kecil dan belum balig, maka membutuhkan nafkah yang berbeda dengan anak yang sudah dewasa, anak yang sudah besar. Demikian perincian yang beliau jelaskan terkait dengan pertanyaan tersebut. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ma hukmu mutalabatu zaujah bisakanin munfarid an sakanil ahl? Sebuah pertanyaan tentang hukum seorang istri yang menuntut tempat tinggal yang terpisah dari keluarga suaminya. Seorang istri yang menuntut tempat tinggal yang terpisah dari keluarga suaminya. Ketika ada sepasang suami istri tinggal bersama dengan keluarga suaminya, nah kemudian suatu ketika sang istri menuntut suami agar tinggal di tempat tersendiri, bagaimana hukumnya? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, idza kanat az-zawjah ishtaratat 'inda al-'aqd alla yuskinaha ma'a ahli, apabila sang istri mempersyaratkan kepada suaminya ketika akad pernikahan, agar suaminya tersebut tidak menempatkan wanita tadi bersama dengan keluarganya ketika akad nikah. Istri telah mempersyaratkan hal tersebut agar tidak ditempatkan bersama keluarganya, keluarga suaminya. Waltazama bisyarat, dan suami setuju dengan persyaratan tersebut. Suami berjanji untuk menunaikannya. Wajib alaihil wafa'u bidzalik, maka wajib bagi sang suami untuk menunaikan persyaratannya. Wajib bagi sang suami untuk menunaikan persyaratan tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena secara syar'i seorang wanita boleh mengajukan persyaratan kepada calon suaminya ketika wanita tersebut dilamar oleh seorang lelaki. Maka boleh baginya untuk mengajukan persyaratan dalam akad nikah, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang diperbolehkan secara syar'i. Ketika calon suaminya menyanggupi persyaratan tersebut, maka harus dilaksanakan. Dan ketika ternyata setelah menikah suami ingkar janji dan tidak menunaikan persyaratannya, maka boleh bagi sang istri untuk meminta fasakh. Fasakh itu artinya pembatalan akad nikah. Ketika ternyata suami ingkar janji dan tidak menunaikan persyaratan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu terikat dengan persyaratan-persyaratan mereka. Syarat harus dipenuhi dan dilaksanakan. Ini juga berlaku dalam berbagai muamalah, seperti dalam transaksi jual beli juga demikian. Ketika seorang pembeli telah memberikan persyaratan kepada penjual dan penjual menyanggupi persyaratan tersebut, maka harus dilaksanakan. Kalau ternyata penjual ingkar janji atau tidak melakukan persyaratan tersebut, maka boleh bagi penjual untuk membatalkan akad transaksi jual beli. Barang dikembalikan, kemudian dia meminta uangnya kembali. Ini kaidah yang telah disepakati oleh para ulama dan bisa diberlakukan untuk semua aspek kehidupan dalam berbagai permasalahan. Al-muslimuna ala syurutihim, kata Nabi alaihi wasallam, kaum muslimin terikat dengan persyaratan-persyaratan mereka. Nah, terkait dengan persyaratan dalam akad nikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda secara khusus dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa syurut an tuwaffu bihi mastahlaltum bihil furuj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya persyaratan yang paling berhak untuk kalian tunaikan, persyaratan yang paling berhak untuk kalian laksanakan, wahai para suami, mastahlaltum bihil furuj, adalah persyaratan yang menghalalkan kehormatan para wanita, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan syarat yang paling wajib untuk ditunaikan oleh kaum laki-laki. Persyaratan yang menghalalkan kehormatan kaum wanita. Sehingga semua persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib untuk ditunaikan oleh suami. Sehingga kalau ternyata sang istri dulu pernah mengajukan persyaratan seperti itu, saya jangan ditempatkan bersama keluarga Anda, dan suami telah menyanggupinya, maka wajib untuk dilaksanakan oleh suami. Wa idza lam tashtarit hadza, namun apabila istri tidak pernah mempersyaratkan hal tersebut dalam akad nikah, tidak ada persyaratan seperti itu. Wajarat adatun nas an yuskinaha ma'ahlih, dan adat kebiasaan yang telah berjalan di masyarakat setempat adalah suami menempatkan istri bersama dengan keluarganya. Tidak ada syarat, namun sudah ada tradisi masyarakat setempat. Biasanya suami akan menempatkan istri bersama dengan keluarganya terlebih dahulu, tentunya sebelum memiliki rumah sendiri. Ini tradisi yang telah berjalan di masyarakat setempat. Nah, bagaimana hukumnya? Falaisa lahal haq fil mutalabah, maka tidak ada hak bagi istrinya untuk menuntut suami agar ditempatkan secara terpisah dengan keluarganya. Istri tidak punya hak untuk melakukan tuntutan tersebut kalau ternyata adat kebiasaan masyarakat setempat seperti itu. Idza kana hadza huwal 'urf, apabila tradisi yang telah berjalan seperti itu, kata beliau rahimahullah. Kalau ternyata tidak ada madarat, tidak ada kerugian ketika tinggal bersama keluarga suami, maka istri tidak punya hak untuk melakukan mutalabah, untuk menuntut suaminya agar tinggal di rumah sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullah, amma idza kanat fi baladin jalal uruf, adapun apabila adat kebiasaan yang telah berjalan di suatu negeri, di sebuah masyarakat, bi anna zauja la yuskinu zaujata ma ahlihi, adalah bahwa suami tidak menempatkan istri bersama dengan keluarganya, sehingga tradisi yang berjalan sangat bertolak belakang dengan yang pertama tadi. Kalau ini, kata beliau rahimahullah, tradisi yang telah berjalan adalah suami tidak menempatkan istri bersama dengan keluarganya, mungkin dengan cara mengontrak terlebih dahulu sebelum memiliki rumah sendiri. Adat kebiasaannya seperti itu. Maka kata beliau rahimahullah, fal ma'rufu kal masyrut, maka adat kebiasaan tersebut seperti sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh suaminya. Al-ma'ruf kal-masyrut, sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan pembahasan ini. Al-ma'ruf kal-masyrut, adat kebiasaan yang telah berjalan itu seperti syarat yang harus dipenuhi oleh sang suami. syarat tidak tertulis yang harus dipenuhi oleh suaminya. Meskipun dalam akad tidak ada perjanjian secara tertulis, suami harus menempatkan istrinya di rumah tersendiri, namun suami harus mengikuti apa yang telah berjalan di tengah-tengah masyarakat setempat. Famasalan hunaka ta'ifatun kabirah minal mujtama', sebagai contoh misalnya, kata beliau, di sana ada kumpulan besar masyarakat. Ya'rifun nasu annahum idza tazawwaju sawfa yaj'aluna laha maskanan khasan. Masyarakat telah mengetahui jika orang-orang itu menikah, maka mereka akan menempatkan istri-istri mereka di rumah tersendiri, terpisah dengan keluarganya suami. Suatu hal yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Fayakunu hadza kal masyrut, maka adat kebiasaan seperti ini bagaikan syarat yang harus dipenuhi oleh suami, kata beliau rahimahullah. Sehingga meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis, suami tetap harus melakukan hal tersebut, diupayakan. Nah, kenapa demikian? Karena adat kebiasaan yang baik di tengah masyarakat, kata para ulama, ketika adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh diamalkan, bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk beramal. Sehingga ulama mengatakan dalam sebuah kaidah, al-adatu muhakkamah, kata para ulama, adat kebiasaan itu muhakkamah, merupakan perkara yang bisa diamalkan dengan syarat tadi, adatnya baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini konsep Islam dalam menyikapi adat kebiasaan suatu masyarakat. Tidak kemudian bersikap ekstrim dalam arti menolak dan mengingkari semua adat istiadat, semua tradisi. Tidak demikian. Tidak pula bermudah-mudahan. Tidak pula bermudah-mudahan dengan menerima dan membolehkan semua adat istiadat tersebut, namun yang sesuai dengan syariat Islam diterima, yang bertentangan maka tidak boleh diamalkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, baqayna fima idza lam yakun hunaka syartun wa urfun wa sakanaha ma ahlihi. Nah, kemudian beliau rahimahullah menjelaskan, tinggal sekarang apabila istri tidak mempersyaratkan hal tersebut dan juga tidak ada adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Wa sakanaha ma ahlihi, kemudian sang suami menempatkan istrinya bersama dengan keluarganya. Ketika tidak ada dua hal tadi, tidak ada persyaratan dalam akad nikah, kemudian juga tidak ada adat kebiasaan masyarakat setempat. Falaha an tatlubal infirada idza lam yumkin al-aishu ma ahlihi. Maka kata beliau rahimahullah, boleh bagi wanita tersebut untuk menuntut tempat tinggal tersendiri apabila tidak memungkinkan untuk tinggal bersama keluarga suaminya. Jika tidak memungkinkan untuk tinggal bersama keluarga suaminya, kalau kondisinya demikian. Li'annahu ahyanan yusi'ul ahlu ila zaujah. Karena terkadang keluarga suami bersikap tidak baik terhadap istrinya. Terkadang seperti itu. Mungkin ada campur tangan dari pihak keluarga terhadap kehidupan rumah tangga keduanya. Padahal kata para ulama tidak boleh. Kerabat suami atau istri ikut campur tangan dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua, kecuali jika diminta oleh sang suami atau istrinya. Itu pun dalam rangka untuk melakukan islah, dalam rangka untuk mendamaikan keduanya ketika mungkin terjadi pertikaian antara kedua pihak. Kemudian diminta untuk mendamaikan keduanya, maka boleh kerabat-kerabat keduanya ikut campur dalam permasalahan rumah tangga keduanya. Ini adab yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Apalagi ketika ada sebagian pihak yang berusaha untuk melakukan namimah, na'udzubillah min dzalik, untuk mengadu domba keduanya supaya keduanya bercerai, supaya keduanya berpisah, na'udzubillah min dzalik. Namimah sendiri merupakan dosa besar, apalagi dilakukan terhadap kerabat sendiri, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Fahaula ala syak analiz zaujah an tatlubal infirat, maka tidak diragukan lagi, boleh bagi sang istri untuk menuntut suami agar tinggal di rumah tersendiri kalau kondisinya seperti itu. Dan memang ketika tinggal sendiri bersama dengan keluarga, maka akan lebih nyaman dibandingkan dengan tinggal bersama orang tua atau mertua. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma idza kharaja biha wa anfarada." Kemudian apabila suami telah keluar dan menyendiri bersama dengan keluarganya, dalam arti suami tinggal sendiri bersama dengan istrinya di rumah yang terpisah, yumkinuhu an yaburra walidai, maka masih memungkinkan baginya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban birrul walidain tetap ada meskipun sang anak tinggal di rumah sendiri bersama dengan istrinya. Ya'ti ilaihima fis sabah wal masa. Sebagai contoh misalnya, suami bisa mengunjungi kedua orang tuanya di waktu pagi dan petang, ketika mungkin rumahnya berdekatan dengan kedua orang tua, bersebelahan dengan rumah kedua orang tua, maka dia bisa melakukan ziarah ke rumah orang tua setiap harinya. Wa indal hajah yabqa indahuma yauman wa lailatan hasabal hal. Kemudian ketika ada kepentingan, maka suami bisa menginap di rumah kedua orang tuanya sehari dan semalam. Hasabal hal, semua ini menyesuaikan kondisi yang ada. Kalau perlu untuk menginap, maka hendaknya diupayakan. Yang jelas, kebaktian terhadap kedua orang tua tetap harus dilaksanakan. Ketika tempatnya dekat dengan rumah, maka suami lebih dituntut untuk sering melakukan birrul walidain, sering melakukan kebaktian terhadap kedua orang tua. Namun kalau ternyata rumah orang tua jauh sehingga harus melakukan safar misalnya, maka tentunya kebaktian terhadap orang tua menyesuaikan kondisi yang ada, sesuai dengan kemampuan yang ada. paling tidaknya berusaha untuk melakukan komunikasi dengan orang tua dengan telepon atau yang semisalnya. Dan tentunya frekuensi ziarah tidak seperti ketika rumahnya dekat dengan orang tua. Mungkin bisa seminggu sekali atau sebulan sekali melakukan ziarah ke rumah orang tua. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Kemudian terkait dengan persyaratan tadi, al-ma'ruf kal-masyrut, telah kita sampaikan tadi sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Suatu perkara yang ma'ruf itu seperti syarat yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin. Adat istiadat yang ma'ruf, yang baik, itu bagaikan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin. Ini juga berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya terkait dengan kehidupan berumah tangga saja. Sebagai contoh misalnya, terkait dengan upah, upah bagi seorang tukang bangunan misalnya. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita, untuk harian biasanya 70 ribu misalnya. Nah, meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis dengan tukang tersebut, maka orang yang memanfaatkan jasanya tetap harus memberikan upah dengan nominal 70 ribu rupiah setiap harinya. Kenapa demikian? Karena inilah adat kebiasaan yang berlaku. Sehingga tidak boleh kemudian seseorang komplain kepada tukangnya, kan belum ada perjanjian sebelumnya, sehingga bisa ditawar atau diturunkan menjadi 50 ribu rupiah. Tidak bisa demikian. Al-ma'ruf kal-masyrut, kata para ulama. Atau misalnya sebagai contoh yang lain, ketika seseorang memanfaatkan jasa kuli di sebuah pelabuhan, adat kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut adalah satu kali angkut biayanya adalah 50 ribu rupiah misalnya. Nah, di situ seorang muslim datang, turun dari kapal misalnya, kemudian datang seorang kuli langsung membawakan barangnya, maka dia harus memberikan upah dengan nominal yang telah disepakati secara tidak tertulis oleh masyarakat setempat, harus ditunaikan. Itulah adat kebiasaan yang berjalan di tempat tersebut. Tidak boleh kemudian dia komplain ya, dan enggan untuk membayar jasanya. Tidak bisa seperti itu. Nah, sehingga sebuah kaidah ini bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Sebuah kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma.